Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzī tasā'alūna bihi wal arham, innallāha kāna 'alaykum raqībā. Amma ba'd, fa in aṣdaqal hadīth kitābullāhi ta'ālā wa khayral hadī hadī Muhammadin sallallāhu 'alayhi wa sallam wa sharral umūri muhdatsātuhā fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Seperti dijadwalkan sebenarnya kita akan membahas kelanjutan dari kitab Usul Sunnah. Namun karena beberapa hal, ya, pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan waktu membahas salah satu masalah dari masail ad-din, dari masalah-masalah agama yang juga penting untuk kita pelajari berkenaan dengan khasa'is wa fadail Rasul alaihi salatu wassalam, kekhususan-kekhususan dan fadail, keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah mengimani beliau. Ini bagian dari kewajiban iman. Dan banyak perkara-perkara yang merupakan hak Rasul alaihi salatu wasalam atas kita. Ya. Ketika kita membaca tentang syahadat Muhammad Rasulullah, diterangkan oleh para ulama bahwasanya persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah itu tidak akan benar kecuali ketika kita melaksanakan rukun-rukunnya. Kita akan benar persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah jika yang pertama kita membenarkan semua berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan, meyakini semua berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amara. Mentaati beliau dalam perkara yang diperintahkan oleh beliau. Perintah-perintah Nabi kita laksanakan. Jika itu wajib, maka kita laksanakan sebagai sebuah kewajiban. Jika itu sunnah, maka kita pun juga melaksanakannya, berupaya untuk menjaganya dan meyakininya sebagai salah satu perkara yang mustahab, yang disunnahkan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu amma naha anhu wa zajar. meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Jika yang dilarang itu adalah perkara yang haram, maka kita tinggalkan sebagai bentuk keharaman yang wajib kita tinggalkan. Jika itu perkara yang makruh, maka kita pun juga berusaha untuk apa? Meninggalkannya, ya, dan meyakini itu sebagai sebuah perkara yang makruh. Ya, kalaupun seorang terjatuh kepadanya, ya, tidak berdosa, lakin tetapi ya, kita berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk dalam bab-bab yang makruh. Iya. Kemudian yang keempat, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, yang keempat adalah wa an la yu'badallahu illa bima syara. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beribadah sesuai dengan syariat beliau. Mencontoh Nabi dalam ibadah. Dalam salat kita mengikuti beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam. Bermuamalah juga seperti muamalahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ila akhirih. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan aturan dan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam ibadah, dalam muamalah, dalam ya, segala sesuatu. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tugas kita semuanya dalam kehidupan ini. Kita semuanya. Membenarkan semua berita dari Nabi. Mentaati semua perintah-perintahnya. Meninggalkan larangan-larangannya. Dan menjadikan beliau di dalam tauladan, di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bukan beribadah dengan bid'ah. Bukan beribadah dengan kebid'ahan. Nah, tidak, namun kita beribadah dengan syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masuk kepada apa yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini. Di antara berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau sampaikan, beliau mengabarkan kepada kita tentang fadha'il, keutamaan-keutamaan beliau, wa khasa'is, dan kekhususan-kekhususan yang beliau miliki atas nabi-nabi yang lain. Nah, maka ini adalah bagian dari iman kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengabarkan tentang sesuatu yang itu adalah keutamaan beliau, kita meyakininya. Beliau mengabarkan tentang kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, nah taqidu dzalik, kita juga meyakininya. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kita akan bacakan insyaallah taala ya beberapa khosais, beberapa kekhususan-kekhususan fadhail Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Sebuah risalah ya yang ada di hadapan kita, ya, risalah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Izz Abdul Aziz Ibn Abdissalam As-Sulami, salah seorang apa namanya alim di abad yang telah silam, yang bukunya ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahmatullah alaihi, akan kita bacakan dari buku ini beberapa khasais, ya, keutamaan dan kehususan beliau atas nabi dan rasul yang lain. Ya. Disebutkan dalam kitab ini, ya, kekhususan yang ke-15. Ya. Kekhususan yang ke-15. Tidak kita baca sebelumnya. Khamis Asyar, yang ke-15. Ya. Kalau antum mau menulis yang ke-1 berarti ya. Wa minha, diantaranya, di antara kekhususan-kehususan Nabi alaihi salatu wassalam, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah azza wa jal arsala kulla nabiyyin ila qaumihi khasatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus setiap nabi itu khusus untuk kaumnya masing-masing. Nabi Musa diutus untuk kaumnya, Nabi Musa. Ya, Nabi Ibrahim untuk kaum beliau. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diutus juga untuk kaumnya, Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga diutus untuk kaumnya Nabi siapa? Nuh. Ya. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam juga demikian diutus oleh Allah untuk kaumnya. Sulaiman alaihi salatu wassalam kadzalik, demikian juga. Jadi masing-masing nabi itu diutus untuk apa? Kaumnya khusus. Sehingga tidak menutup kemungkinan, dan ini terjadi dalam satu masa ada beberapa nabi. Ya. Di sini ada nabi, di situ ada nabi. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sezaman dengan Nabi siapa? Lut alaihi salatu wassalam. Ya. Sezaman dengan Nabi Lut, ketika datang tamu kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira tentang akan lahirnya putra untuk Nabi Ibrahim. Lahirnya Ishak. Nah. Baik. Wabillahi taufiq. Ketika itu juga mengabarkan bahwasanya malaikat yang bertamu ke tempatnya Nabi Ibrahim adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi siapa? Lut alaihi salatu wassalam. Satu zaman. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Menurut pendapat yang paling rajih bahwasanya Khidir adalah apa? Nabi. Ya. Kenapa Nabi Khidir tidak ikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Memang beda. Diutus untuk kaumnya. Nabi Musa juga demikian, diutus kepada apa? Kaumnya khusus. Ya, memang bukan umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam sehingga tidak mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan beliau mendapatkan wahyu. Ini diantara yang menunjukkan beliau adalah nabi adalah ya apa yang datang pada beliau berupa wahyu, khabar ya. Nah, diperintah untuk membunuh seorang anak, diperintah untuk apa namanya menghancur merusak apa namanya perahu, ila akhirnya. Kisah bisa dibaca dalam surah Al-Kahfi. Ya. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal jinni wal ins. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah jalla wa ala bukan khusus untuk kaumnya. Bahkan bukan hanya khusus untuk jenis manusia. Allah mengutus nabi alaihi salatu wasallam ilal jinni wal ins untuk jin dan manusia. Untuk orang Arab dan untuk orang-orang non-Arab. Untuk orang-orang di zaman beliau dan untuk orang-orang sesudah zaman beliau ila yaumil qiyamah sampai nanti hari apa? Qiyamah. Ya. Kita ini umat beliau alaihi salatu wasalam yang terlahir 14 abad sesudah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Setelah berapa kurun? Setelah berapa generasi? Walasna minal Arab dan kita bukan dari kalangan apa? Arab. Wabillahi taufiq. Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam suratul Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala abdihi kepada hambanya yakni Rasul alaihi salatu wasallam diturunkan Al-Qur'an kepada beliau sebagai Rasul Allah liyakuna lil alamina nadhira agar beliau menjadi pemberi peringatan kepada alamin kepada al alamin jadi seluruh apa? Alam ya bukan hanya untuk orang-orang Arab. Maka berhati-hati dari apa namanya upaya-upaya untuk mengarahkan manusia kepada pemahaman bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi cocok hanya untuk orang Arab. Auzubillah min dzalik. Sehingga perlu mencari model Islam yang baru yang sesuai dengan apa? Budaya lokal. Kalau Indonesia ya berarti harus Islam apa? Nusantara. Nah, nanti kalau Nusantara yang mana ini kan macam-macam, iya kan? Iya. Mau pakai pakaian yang mana ini? Pakaian koteka ya atau pakaian itu kan Nusantara juga. Mau dipakai juga itu. Atau yang lainnya. Ya. Baik. Jawa ya. Para wanitanya tidak pakai kerudung. Apakah mau seperti itu dipakai? Ya. Dengan dalih ya, menyesuaikan budaya apa? Lokal. Nah. Ide-ide yang seperti ini akan menjadikan sesat. Sampai di beberapa tempat ya, di beberapa negara pernah azan itu diganti dengan bahasa di negerinya. Bukan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, yang tadinya pakai bahasa Arab sudah dimodifikasi dengan bahasa selain bahasa apa? Arab. Sampai tingkat seperti itu. Ba'dun nas, sebagian manusia. Ya. Ketahuilah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam Arabi. Bahasa yang beliau pakai Arabi. Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau adalah Arabi, bahasa Arab. Ya. Tetapi ingat, syariat ini bukan khusus untuk orang-orang apa? Arab. Bukan khusus untuk orang-orang di zaman beliau saja. Bukan khusus untuk kaum manusia. Jin pada beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sekawanan jin. Allah Jalla wa'ala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Kul katakanlah wahai Nabi, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekawanan dari jin, sekelompok dari jin mendengar bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalu, maka mereka mengatakan kaum jin ini yang dengan baik mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yakni ayat yang dibaca oleh Nabi. Mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kita telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Menakjubkan. Pengakuan dari kalangan apa? Jin. Iya. Sudah seharusnya kita juga berusaha untuk tadabbur Al-Quran. Karena itu firman Allah yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusd. Memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang mau mentadabburinya, siapa yang mau mengambil faedah darinya, ya tadi, dia akan mendapatkan hidayah. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman dengan ya, Al-Quran. Dikabarkan oleh Allah tentang berimannya sekelompok jin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk dalam agama apa? Islam. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bukan hanya untuk orang-orang Arab. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan Islam ini bukan hanya untuk orang-orang Arab. Betul, beliau mendakwahkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar Arab, Quraisy. Beliau mendakwahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib Arab, Quraisy. Tetapi apakah hanya orang Arab saja yang beliau ajak? Tidak. Bilal bin Rabah, Habasyi, Ethiopia, Mesir. Ethiopia, kulit hitam, bukan Arab. Salman Al-Farisi juga bukan Arab, Persia. Nah, beliau menulis surat kepada Raja Romawi, Heraklius. Menulis surat kepada Raja Mada, Persia, Romawi, Bahrain, Mesir, dan seterusnya. Ditulis surat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan isi surat tadi adalah mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama apa? Islam. Aslim taslam. Masuklah engkau ke dalam agama Islam, taslam. Engkau akan selamat. Ya. Kalau memang syariat itu khusus untuk orang Arab, nah Rasul tidak akan mendakwahkan kepada siapa? Non-Arab. Kan demikian ya. Ya, tetapi ini tugas dari Allah Azza wa Jal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam liyakuna lil alamina nadhira, agar beliau menjadi pemberi peringatan kepada seluruh apa? Alam. Ya. Oleh karena itu disyariatkannya jihad fisabilillah, ekspansi, ya. Menawarkan Islam, mengajak manusia masuk ke dalam agama Islam. Diutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman ketika itu. Menjelang wafatnya Nabi SAW. Menjelang beliau wafat juga, beliau membentuk pasukan perang. Pasukan perang. Untuk berangkat ke mana? Romawi. Dan beliau ketika itu mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima apa? Perang. Akhir hayat Nabi ketika itu. Menjelang wafat beliau beberapa hari. Beliau sudah melepaskan pasukan perang menuju Romawi. Ya. Untuk apa? Berdakwah. Untuk apa? Agar mereka orang-orang Romawi masuk ke dalam agama Islam. Apakah mereka orang-orang Arab Romawi itu? Bukan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau diutus oleh Allah untuk seluruh golongan, al-jin wal ins. Bukan hanya di zaman beliau, tetapi ila yaumil qiyamah. Sampai hari apa? Kiamat. Bahkan di saat turunnya Nabi Isa nanti alaihi salatu wassalam. Sudah kita bahas ya. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun untuk menegakkan syariat Injil? Jawabannya tidak. Ya. Bahkan ketika beliau turun di Damaskus, dipapah oleh dua orang malaikat. Ya, turun ke bumi. Ketika itu sedang dikumandangkan iqamah. Dikumandangkan iqamah untuk sholat fajr. Untuk sholat subuh. Sudah Imam Mahdi bersiap untuk menjadi apa? Imam. Begitu melihat Nabi Isa turun. Semua tahu itu Nabi Isa. Alaihi salatu wassalam. Seperti dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Mundur ke belakang dengan segera. Siapa? Imam Mahdi. Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Keturunan Nabi alaihi salatu wassalam melalui jalurnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Mundur ke belakang mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi apa? Imam. Tetapi Nabi Isa tidak berkenan ketika itu. Ya. Tetap mempersilahkan Imam Mahdi walaupun tentunya jauh ini nabi ini bukan nabi, mempersilahkan untuk menjadi imam. Ini dalil bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun ke muka bumi ini untuk melaksanakan syariat siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, bukan untuk melaksanakan syariat Injil. Oleh karena itu juga ya di antara tugas Nabi Isa ketika turun ke muka bumi ini adalah yukassirus salib, mematahkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, dan membunuh apa? Babi-babi. Ya. Maksudnya bukan beliau sendiri yang membunuh apa? Babi, tidak. Ya. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam ya, seperti disebutkan dalam riwayat yang lain, wa yadha'ul jizyah, dan tidak menerima jizyah. Yakni orang harus masuk Islam. Islam atau perang. Ya. Dan beliau apa namanya? Menegakkan syariat Islam yang di antara syariat itu adalah mengharamkan apa? Khanazir. Khinzir, babi-babi. Ya. Sehingga dibunuh babi-babi itu. Bukan beliau alaihi salatu wassalam. Memerintahkan kepada kaum muslimin. Ya. Taib. Mematahkan salib-salib. Ya. Ya, sehingga yang tegak adalah kalimat Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun untuk membaca Al-Quranul Karim. Untuk menegakkan Al-Quranul Karim. Untuk melaksanakan syariat Al-Quranul Karim. Ya. Sampai Nabi Isa pun demikian. Beliau belum wafat. Nabi pernah mengatakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa itu masih hidup, ya, tidak ada jalan lain bagi Nabi Musa kecuali mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berarti dari sini, ya. Dari sini bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya pahala Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain lebih banyak mana? Lebih banyak pahala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, lebih banyak. Dan ini keutamaan yang lain yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Kata beliau, kata muallif, "Wa li kulli nabiyyin minal anbiya sawabu tablighihi ila ummati." Kalau nabi-nabi sebelum beliau, mereka mendapatkan pahala amalan-amalan yang dilakukan oleh umatnya saja. Yani umat di mana mereka hidup. Mereka mendapatkan pahala karena menyampaikan ilmu, tabligh, menyampaikan risalah kepada apa? Kaumnya, umatnya saja. Berbeda dengan Nabi alaihi salatu wassalam, wali nabiyina sallallahu alaihi wasallam sawabu tabligh ila kulli man ursila ilaih. Adapun pahala untuk Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah pahala tabligh, ya, pahala amalan-amalan umat beliau yang tinggal bersama beliau, yakni para siapa? Sahabat yang sezaman dengan beliau, ya. Dan semua yang Nabi diutus kepada mereka, siapa berarti? Ya seluruhnya sampai hari kiamat. Naam. Wabillahi taufiq. Pahala mengalir kepada beliau. Bukan hanya untuk beliau, yakni bukan hanya umat beliau saja yang tinggal di zaman beliau masih hidup, tetapi juga umat-umat sesudahnya. Wabillahi taufiq. Taratan limubasharatil iblagh. Beliau mendapatkan pahala karena langsung menyampaikan syariat kepada mereka, yakni sahabat. Beliau berdakwah kepada sahabat, ya, maka keimanan para sahabat, amalan para sahabat, semua yang mereka perbuat dari jihad mereka, ibadah mereka, Nabi mendapatkan pahalanya. Ya atau tidak? Ya, pahala orang-orang yang beliau berdakwah kepadanya langsung, yakni para sahabat. Juga Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan pahala orang-orang yang beriman kepada beliau melalui jalannya para sahabat. Tidak bertemu langsung dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tetapi mereka mendapatkan dakwah Islam melalui jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Jadi keimanannya para tabi'in, jihadnya para tabi'in, salatnya para tabi'in, sedekahnya para tabi'in, Islamnya para tabi'in, pahala mereka para tabi'in diberikan dan sampai kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Yang sampai kepada Nabi Muhammad tidak bisa dia apa? Tidak bisa dihitung. Yani tidak bisa dibayangkan betapa banyaknya. Baik. Sahabat berdakwah kepada para tabi'in. Berarti sahabat dapat pahalanya tabi'in enggak? Dapat enggak? Dapat. Dapat pahalanya tabi'in. Ya. Berarti yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah pahalanya sahabat dan pahalanya siapa? Tabi'in. Ya. Sudah berlipat ini. Ya. Tabi'in berdakwah kepada siapa? Tabi'ut tabi'in. Yang sampai kepada Nabi bukan hanya pahalanya tabi'in saja, tetapi pahalanya tabi'ut tabi'in yang sudah disampaikan kepada siapa? Yang sampai kepada para tabi'in. Ya. Sahabat dapat enggak pahala tabi'ut tabi'in? Dapat juga. Ini sampai lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Allahu a'lam. Ya. Pahala yang tidak pernah terbayang. Ya. Betapa banyak sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walidzalika, oleh karena itulah, tamannana alaihi. Oleh karena itu Allah jalla wa ala mengingatkan nikmat ini kepada beliau. Diingatkan nikmat ini. Nikmat bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh apa? Alam. Ya. Yaitu dalam firman Allah azza wajal, ya, dalam surah Al-Furqan ayat 51. Allahu jalla wa ala berfirman, "Walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhira." Kalau kami berkehendak, seandainya kami berkehendak, sungguh kami Allah akan mengutus pada masing-masing negeri, masing-masing kaum itu nadhiran, nabi. Akan terus seperti itu ila yaumil qiyamah. Jika Allah berkehendak, ya, akan seperti itu. Setelah Nabi Muhammad SAW ada lagi apa? Nabi. Ya, nanti ada lagi Nabi. Akan ada lagi Nabi. Kalau Allah berkehendak seperti itu, akan seperti itu. Namun Allah berkehendak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dijadikannya beliau sebagai penutup para nabi adalah nikmat Allah Azza wa Jal, kekhususan Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata muallif, wa wajhu tamannun, ya. Baik, sepintas ayat ini ya berita kalau Allah berkehendak, Allah akan menjadikan masing-masing umat apa? Nadir, nabi. Tapi di situ ada mengandung, ya, mengingatkan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu law ba'atsa fi kulli qaryatin nadhira, seandainya Allah, ya, memang berkehendak dan apa namanya mentakdirkan apa yang Allah kehendaki tadi, yang yakni masing-masing apa? Kaum itu ada nabi. Lama hasala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ajra indarihi li ahli qaryatih. Niscaya pahala yang sampai kepada beliau hanya sebatas pahala orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam di negeri beliau saja. Tetapi Allah jalla wa ala menghususkan beliau dan memuliakan beliau alaihi salatu wasallam dengan kemuliaan ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita juga teringat, bismillah, untuk kita banyak-banyak berusaha melakukan amalan yang amalan itu, ya, bisa mengalir kepada kita pahalanya ba'dal mamat, sesudah apa? Kematian. Nah, pahala terus sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak pernah berhenti. Sehingga tidak perlu dihadiahkan kepada siapa? Nabi. Baik. Enggak perlu dihadiahkan kepada Nabi. Sudah jelas sampai kepada siapa? Beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Karena Allah jalla wa ala, ya, telah menetapkan siapa yang mengajari kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang apa? Mengikuti. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajari kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan orang-orang yang apa? Mengikutinya. Ya. Sampai hari kiamat. Selama masih ada yang mengikuti. Terus pahala akan sampai kepada orang ini. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa huwa haditsun sahih. Hadis yang sahih. Idza matal insanu inqata'a 'amaluh. Jika seorang itu, ya, mati akan terputus apa? Amalannya. Illa min salas, kecuali tiga. Yang pertama shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan. Nah, dan apa namanya, dakwah ahlus sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah, ya, adalah tempat di mana, ya, masing-masing kita berusaha untuk apa namanya bisa berbuat. Entah dengan mendidik anak-anak kita atau mendidik anak-anak orang lain, ya. Dengan kita belajar, ya, dengan kita memberikan wakaf, amal yang syariah yang terus mengalir, yang seperti ini, khawatir kiram, rahimah rahimahumullah, hendaknya kita berupaya dan berusaha untuk melakukannya, insyaAllah ta'ala. Taib, kita masuk kepada keutamaan berikutnya. Isya jam berapa? Masuk? Belum? Sudah masuk? 20? Ya. Nah, ba'da isya nanti kita lanjutkan bagi yang tidak ada hajat. Yang ke-16. Wa minha annallaha ta'ala kallama Musa alaihi salam bit-tur wa bil wadil muqaddas. Wa kallama nabiyyana sallallahu alaihi wasallam 'inda sidratil muntaha. Di antara kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jalla wa ala ya, mengajak bicara Nabi Musa di Tur, di gunung apa? Tur. Wa bil wadil muqaddas, dan di lembah muqaddas, yakni di bumi ini. Adapun Nabi kita alaihi salatu wassalam diajak bicara oleh Allah azza wa jalla langsung, biduni wasitah, tanpa ada perantara, di Sidratil Muntaha, bukan di bumi ini. Wa kallama nabiyyana sallallahu alaihi wasallam 'inda Sidratil Muntaha, diajak bicara oleh Allah azza wa jalla, diangkat Nabi alaihi salatu wassalam di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha." Maka aku dibawa ke sebuah tempat yaitu Sidratul Muntaha. "Wa idza waraquha ka'adhanil filah." Tiba-tiba daun-daunnya itu seperti telinga gajah, kata Nabi besar. "Wa idza samaruha kal qilal." Dan buah-buahnya itu seperti qilal. Yani ukurannya yang cukup besar. Qala falamma ghasiyaha min amrillahi ma ghasiyata ghayyarat fama ahadun min khalqillahi yastati' an yan'ataha min husniha. Yani dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menyaksikan keindahan yang luar biasa yang tidak ada seorang pun yang bisa menceritakan keindahannya, saking indahnya. Fa auha Allahu ila ma au ilayya ma auha. Maka Allah pun mewahyukan kepadaku apa yang Allah wahyukan. Ya, dan yang diwahyukan ketika itu, Allah mewajibkan salat 50 kali sehari apa? Semalam. Ya. Fa farada alayya 50 salatan, maka Allah azza wa jalla mewajibkan untukku, atasku, umatku 50 salatan, 50 salat fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Ya. Terus kisah berlanjut. Bagaimana Nabi turun ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi siapa? Musa. Kembali lagi ke Allah Azza wa Jal. Turun lagi ke Nabi Musa. Sampai yang terakhir, qala Allah Azza wa Jal, Allah berfirman tanpa ada perantara, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawat." Itu 5 salat waktu atau sehari semalam. Sudah menjadi 5 sehari semalam. Ya. Kulla yaumin wa lailah. Setiap sehari semalam 5 kali. Likulli salatin ashrun, masing-masing salat dihitung 10, fadzalika 50 salatan, maka itu terhitung 50 kali apa? Salat. 5 kali namun terhitung di sisi Allah 50 kali salat. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ini di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah jalla wa ala mengajak bicara beliau langsung di Sidratil Muntaha. Adapun Musa alaihi salatu wassalam diajak bicara oleh Allah azza wa jal fil ard, di bumi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadha al-qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada khasais, kekhususan yang ke-17 dari kekhususan-kekhususan yang Allah jalla wa ala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yaitu ucapan mu'alif, wa minha annahu qal. Di antara kekhususan itu adalah apa yang disebutkan dalam sabda beliau. Beliau mengatakan, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al maqdi lahum qabla al khalaiq wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kita ini adalah orang-orang yang terakhir datangnya dari penduduk dunia. Jadi kaum yang terakhir adalah kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di akhir zaman. Tetapi al-awwaluna yaumal qiyamah, namun umat ini adalah yang pertama nanti pada hari kiamat. Al-awwaluna yaumal qiyamah, yang pertama pada hari kiamat. Dan juga yang pertama kali diputuskan perkara-perkaranya sebelum yang lain. Dan juga kami, kita ini adalah awwalu man yadkhulul jannah, yang pertama kali masuk jannah, yang pertama kali masuk surga Allah Jalla wa'ala. Ini diantara sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita wajib untuk meyakininya. Dan itu salah satu dari hak beliau, ya, tadi telah kita bahas. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa min khabari, dan di antara berita beliau adalah ini. Kita adalah umat yang terakhir datang di dunia ini. Namun Allah Jalla wa'ala jadikan ini adalah umat yang pertama nanti pada hari kiamat, yang pertama kali diputuskan urusannya, dan yang pertama kali masuk ke dalam jannah. Berita-berita tentang ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Di antaranya akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, wa Abu Awanah, wa Nasa'i, wa Ibn Majah. Wa billahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah keutamaan, ya, yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada umat ini. Bahkan di dunia pun, alhamdulillah, kita dipilihkan oleh Allah hari besar kita, hari raya kita, mendahului umat-umat sebelumnya, yaitu yaumul apa? Jumu'ah, yang datang sebelum yaumul sabat dan sebelum yaumul ahad. Ya, yeah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, adallallahu 'anil jumu'ah man kana qablana. Allah Jalla wa Ala, ya, sesatkan umat-umat sebelum kita, yakni mereka tidak mengetahui dan tidak mendapatkan yaumul jumu'ah. Fa kana lil yahudi yaumus sabt. Orang-orang Yahudi harinya adalah hari Sabtu, hari besar mereka. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Dan bagi orang-orang Nasara adalah hari Ahad. Faja'a Allahu bina, maka Allah Jalla wa Ala membangkitkan kita. Fahadanallahu li yaumil jumu'ah. Kita datang belakangan sesudah mereka, sesudah Yahud, sesudah Nasara. Tetapi mereka Allah sesatkan, dan Allah memberikan hidayah untuk kita li yaumil jumu'ah. Allah memberikan untuk kita hari Jumat sebagai al-Id. Faja'ala al-jum'ata was-sabt wal-ahad. Ya, sehingga urutannya demikian. Jumat, kemudian setelah itu apa? As-sabt, kemudian Ahad. Walidzalika, oleh karena itu, hum taba'un lana yaumal qiyamah. Qiyamah. Dan mereka juga demikian. Sebagaimana di dunia mereka mengikuti sesudah kita, sesudah Jumat, baru datang yaum as-sabat, kemudian yaum ahad. Di dunia demikian. Kadzalika fil akhirah, demikian pula di akhirat. Walidzalika hum taba'un lana mereka adalah mengikuti kita. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nahnul akhirun, kita ini orang yang belakangan. Tetapi al awwaluna yaumal qiyamah, tapi yang pertama kali pada hari apa? Kiamat. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan tidak bisa orang mengatakan, ya Allah kenapa demikian. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian, tetapi kita yang ditanya tentang apa yang kita perbuat. Iya. Wabillahi taufik. Wahada fadlullah, dan ini adalah keutamaan Allah. Yutihi ma yasha, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula yang pertama kali masuk jannah, yang pertama kali melewati sirat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan para nabi, para rasul, yang pertama kali masuk dalam jannah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan para nabi dan rasul. Kemudian setelah itu umat beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan yang ke 17. Yang ke 18 disebutkan oleh Al-Allamah Al-Izz Abdus Salam, Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami rahimahullah. Wa minha annahu lamma dhakara su'dat mutlaqan faqad qayyadahu bi yaumil qiyamah wa awwalu man yunshaqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Ini juga kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita melanjutkan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perkara-perkara i'tiqad, perkara-perkara keyakinan, ini diantara perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan, wajib kita perhatikan. Karena al-akhtha, kesalahan-kesalahan pada i'tiqad, keyakinan, itu akan berakibat fatal pada perbuatan, pada tasarruf, pada ucapan. Sebagaimana ini tampak dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mubghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh ini ada mubghah, ada salah satu bagian tubuh yang kalau itu baik, idza saluhat saluhal jasadu kullu, maka akan baik seluruh jasad, lisan, tangan, kaki, badan. Wa idza fasadat, namun seandainya rusak, ya, mudghah tadi, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak seluruh jasad. Nabi mengatakan ala wahiyal qalb. Ketahuilah mudghah tersebut adalah al-qalb. Qalbu manusia. Dan kesolehan qalbu, ya, di antara yang menjadi sebab kesolehannya, dan ini adalah perkara yang paling penting, adalah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Bagaimana keyakinan tentang Allah Jalla wa'ala, keyakinan tentang nama-namanya, keyakinan tentang sifat-sifatnya. Ya kalau orang sudah salah keyakinannya, memiliki keyakinan misal Allah di mana-mana, apakah mempengaruhi tasarruf kehidupannya? Ikhwan, jelas mempengaruhi. Baik. Tetapi ketika i'tiqad, keyakinannya benar tentang Allah Jalla wa'ala, Allahu fis sama, Allahu Jalla wa'ala di atas, di atas semua makhluknya, dan semua makhluk Allah di bawah Allah Azza wa Jalla, akan baik ucapannya, perbuatannya. Nah, demikian pula keyakinan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian manusia memiliki keyakinan-keyakinan yang batil, seperti datangnya roh Nabi alaihi salatu wasallam. Misal, nah, dalam keadaan tertentu datang Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi datang, kemudian semuanya berdiri menyambut. Ya, di mana Nabi? Terkadang dihiasi dengan kisah-kisah khurafat. Saya melihat. Ya. Saya melihat betul datang. Macam-macam cerita manusia dibuat-buat itu. Keyakinan yang salah tentang kubur. Bahwasanya sahibul qabri, orang yang dikubur itu yasma' wa yara, mendengar dan melihat. Ini juga punya pengaruh. Ya, i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah, keyakinan kita bahwasanya orang-orang yang mati la yasma', tidak mendengar. Tidak mengetahui apapun yang terjadi di sekitarnya. Adapun sebagian riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya mereka mendengar adalah mendengar muqayyadan, di saat-saat tertentu yang memang Allah izinkan untuk mereka mendengar. Seperti contohnya mendengar suara apa? Trompa. Orang-orang yang mengantarkannya. Sebatas itu saja. Apakah berdasarkan riwayat ini kemudian ya membangun keyakinan bahwa mereka mendengar, mereka mengetahui segala sesuatu, mereka memiliki kemampuan untuk mengatur alam. Maka keyakinan-keyakinan yang batil ini kemudian mengantarkan kepada af'al yang batilah. Amalan-amalan yang juga batil. Asyirik billah ya azza wajal. Syirik billah ya azza wajal dan yang semisalnya. Nah, ada sebuah buku yang cukup tebal. Ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dengan judul Al-Ayat Al-Bayyinat. Al-Ayat Al-Bayyinat. Di mana buku ini menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan adamu sama'il amwat. Orang-orang yang sudah meninggal itu lam yasma', tidak apa? Mendengar. Nah, maka jangan dan tidak boleh meremehkan bab i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Tayyib. Apalagi terkait dengan fadail, terkait dengan kemuliaan-kemuliaan, khasais, kekhususan-kekhususan. Orang itu biasanya senang bercerita masalah keutamaan-keutamaan Nabi, ya atau tidak? Keutamaan Nabi, mukjizat Nabi, kekhususan Nabi, senang. Tetapi permasalahannya, apakah yang diceritakan itu, apakah yang diriwayatkan itu sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, benar atau tidak? Sebab kalau i'tiqad tersebut i'tiqad yang batil, i'tiqad yang salah, maka akan memberikan pengaruh kepada mata, kepada perbuatan, ucapan. Ucapan jelas salah, karena dia menceritakan i'tiqad yang salah nanti. I'tiqadnya salah, ngajari anak juga salah. Ngajari manusia juga apa? Salah. Naam. Datang ke kuburan, ayo sampaikan hajatmu apa? Ini simbah mendengar. Ya kan? Akhirnya disampaikan hajat. Besok mau sunatan. Ya. Besok mau mantenan. Kenapa demikian? Karena ada i'tiqad yang batil. Keyakinan yang batil. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bahkan dalam muamalah juga demikian. Ya. Taib. Sebagian orang waqa'u terjatuh kepada apa? Perbuatan yang haram. Riba misalnya. Ya, karena meyakini ini sesuatu yang apa? Halal. Muamalah ini kebetulan dia belum ngerti atau tidak mau tahu atau tidak mau belajar. Ya. Padahal amalan ini amalan ribawi, ya. Riba. Ya. Dia tidak peduli sehingga tetap dia meyakini ini sesuatu yang apa? Yang halal. Nah, ya akhirnya menjadikan perbuatan dia batil, salah. Maka hendaknya seorang memperbaiki i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Termasuk terkait dengan khasais, kekhususan-kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang ke-18 yang diingatkan di sini, ma'asyiral muslimin, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan sebagai sayyid. Sayyid. Ada riwayat yang menyebutkan secara mutlak sayyid, sayyid, sayyidu waladi Adam. Ada riwayat yang menyebutkan sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pada hari apa? Qiyamah. Beliau sayyid. Kalau sayyid pada hari kiamat di dunia juga sama, sayyid. Dan yang namanya sayyid adalah yang paling sempurna. Yang paling memiliki sifat yang tinggi, yang terdepan. Pemimpinnya, pengulunya. Hadza makna apa? Sayyid. Ketika Isra Mi'raj pun demikian. Ketika Isra beliau sampai di Baitul Maqdis, Allahu Jalla wa Ala ya memerintahkan beliau untuk sholat di Baitul Maqdis. Beliau mengendarai buruk dan beliau tambatkan buruk itu. Jadi betul-betul ditambatkan buruk itu. Ya, beliau tambatkan kendaraan beliau, ya. Kemudian beliau masuk ke masjid, kemudian beliau shalla bil anbiya wal mursalin. Beliau salat mengimami para nabi dan rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya beliau sayyid. Imamul mursalin, imamnya para rasul. Dan pada hari kiamat juga demikian, ma'asyiral muslimin. Yaumul qiyamah adalah beliau orang yang pertama kali kuburnya terbelah. Awwalu man yunsyaqqu anhul qabru. Yang pertama kali kuburnya dibelah, dibangkitkan pertama kali. Wa awwalu syafi'in. Dan yang pertama kali meminta syafaat kepada Allah. Wa awwalu musyafi'in, musyafa'in. Dan yang pertama kali diterima syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Di saat para nabi, para rasul ya belum memintakan syafaat kepada Allah. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama. Ini tidak lain menunjukkan kekhususan beliau, keutamaan beliau atas nabi dan rasul. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tambah satu poin lagi ikhwatul kiram. Yang ke-19. Berkata muallif di sini, wa minha annahu sallallahu alaihi wasallama akhbara annahu yarghabu ilaihi al-khalqu kulluhum yawm al-qiyamah hatta Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, di antara keutamaan beliau, kekhususan beliau, beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya makhluk-makhluk Allah semuanya ya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta bantuan kepada beliau. Ya. Taib. Di saat ya yakni termasuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, termasuk para nabi, para rasul. Nabi Ibrahim adalah yang paling mulia sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, yaitu dalam kisah syafa'ah. Dalam kisah mana? Syafa'ah. Ketika manusia dalam keadaan haul, dalam keadaan yang berat di mahsyar ketika itu. Naam. Kisah ma'rufah. Bagaimana manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Sudah pernah kita bahas tentang hadis syafaat ini. Ya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, jangan kepada saya. Ya. Pergi kepada Nuh. Manusia pun berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh menyebutkan dosa beliau. Sebagaimana Nabi Adam juga demikian. Ya. Pergi kepada Ibrahim. Datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Idhabu ila Musa. Pergilah kalian kepada Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, idhabu ila Isa. Pergilah kalian kepada Isa. Kemudian yang terakhir, Nabi Isa mengatakan, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah al-maqam al-mahmud. Inilah al-maqam al-mahmud yang Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan untuk beliau. Sebuah kedudukan yang beliau terpuji, dipuji oleh seluruh makhluk. Dan di situ tampak su'dat beliau alaihi salatu wassalam. Tampak kemuliaan beliau. Ya. Karena memang syafaat itu ya Allah mengizinkan sebagian hambanya meminta kepada Allah untuk diterima syafaatnya, di antara maksudnya atau di antara hikmahnya adalah menampakkan kemuliaan hamba tadi. Bukan karena Allah butuh. Allah bisa saja, ya. Tidak ada hisab, tidak ada pembagian kitab, langsung masuk surga, neraka, Bisa atau tidak? Bisa. Dan Allah Maha Adil, tidak mungkin salah. Tetapi Allah kehendaki segala ini terjadi dengan hikmah yang sangat agung. Adanya kitabatul a'mal, amalan-amalan yang ditulis oleh malaikat, ya. Kemudian dibagikannya catatan-catatan amalan. Kemudian manusia membaca apa yang ada dalam buku tulisan itu. Yang dia dapatkan semua amalan ada. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang besar atau yang kecil. Yang kecil tidak ditinggalkan apalagi yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ditimbang ada sirat, jembatan, ada mahsyar, ada haud. Itu semuanya Allah Jalla wa Ala, ya, takdirkan, Allah tetapkan li hikmatin azimah, untuk hikmah yang sangat besar, ya. Termasuk diantaranya untuk segera diputuskan. Bisa saja Allah Azza wa Jalla langsung memutuskan perkaranya. Namun Allah kehendaki manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Nabi Adam, ya, menunjuk kepada Nabi Nuh. Allah berkehendak demikian dan akan terjadi demikian. Mengarahkan kepada Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Manusia pun berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Nuh kemudian mengantarkan kepada Nabi Ibrahim. Ini semuanya ulul azmi minar rusul. Idhabu ila Ibrahim. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim, ya, mengihalah, ya, meminta, mengarahkan kepada Nabi yang lain, kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui ini semuanya, ulul azmi minar rusul. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan ini semuanya menunjukkan kekhususan, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Ini beberapa khosais, ya. Beberapa kekhususan dari kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam yang diberitakan melalui berita-berita yang sahih, hadis-hadis yang sahih, dan kewajiban kita adalah al-i'tiqad, meyakininya. Semoga Allah azza wa jalla memberkahi kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.